Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullahu jami'a. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita pada hari yang lalu, melanjutkan pembahasan dari sifat salat, khususnya bab tentang ruku'. Telah kita sebutkan sebelumnya sifat ruku' dari sisi gerakan, meluruskan punggung dan menekuknya tanpa melengkungkannya, diusahakan 90 derajat dengan kaki, kedua telapak kaki, ya, kedua kaki dan telapak kaki menghadap kiblat, jari jemarinya dengan sedang dan pertengahan tidak berbeda dengan posisi qiyam. Dan demikian pula kepala disejajarkan, diluruskan dengan punggung tanpa diangkat, didongakkan tanpa ditundukkan. Kedua telapak tangan memegang lutut dengan direnggangkan jari jemari dan dijauhkan kedua lengan dari pinggang. Kecuali jika dia sebagai makmum dalam sholat jamaah. Adapun sebagai imam dan sebagai sholat munfarid sendirian, maka jauhkan tangan ketika rukuk maupun sujud. Ini sunnahnya dijauhkan lengannya, dan ini telah kita bahas hadis-hadisnya. Kemudian kita telah membahas pula di antara sifat rukuk adalah sifat atau hai'ah al-qauliyah. Sifat atau tata cara rukuk yang berupa ucapan maupun doa, ya, atau zikir rukuk. Telah kita sebutkan di antaranya adalah bacaan Subhana Rabbiyal Azim, datang dalam beberapa hadis, ya, tentangnya. Dan telah kita sebutkan di antaranya adalah hadis Uqbah bin Amr inda Abi Dawud, yang itu disebutkan asal muasal kenapa Nabi SAW membaca dalam sholat Subhana Rabbiyal Azim adalah ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Haqqah, ya. Ya, dan itu juz 29, kemarin kita sebut 28 keliru, ya, akhir juz 29. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah engkau menyebut nama Rabbmu yang agung. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah doa tersebut pada rukuk kalian. Sabbihistaib Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian adapun ketika sujud, dan ini akan kita akhirkan, diulangi nanti hadisnya insyaallah dalam pembahasan sujud. Kemudian di antara bacaan pula yang perlu kita ingatkan di sana, boleh seseorang membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini boleh, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang tambahan wa bihamdih. Boleh ini, boleh itu. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya, salah seorang ulama fiqih dalam mazhab Hambali. Kemudian yang telah kita ambil pula adalah bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, boleh seseorang membaca yang demikian, dan Syekh mengatakan untuk kehati-hatian, dia mengatakan yudifu al-musalli ila dzalika ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bacaan yang sebelumnya Subhana Rabbiyal Azim, maka ditambahkan doa yang lainnya. Bisa seorang menambahkan setelah Subhana Rabbiyal Azim, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, dan seterusnya. Sebab para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat apakah zikir-zikir yang berbeda-beda dalam posisi rukuk ini dibaca satu kali ini, satu kali ini, ataukah taib boleh seseorang menjamaknya, ya, baca ini dan ini dan ini sekaligus. Ya. Adapun pada masalah rukuk, Syekh Utsaimin pernah ditanya, banyak para ulama membolehkan. Jadi menjamak ketika seorang sedang rukuk, subhanallah rabbil azim, dia ulang-ulang, ternyata imamnya belum berubah posisi, dia baca yang lain, menambah pahala, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, misalnya. Atau subuhun quddusur rabbul malaikati warruh, di antara zikir-zikir yang ada. Adapun tidak mencukupi, maka cukup salah satu daripadanya. Dan ini berbeda dengan apa yang pernah kita bahas pada permasalahan doa istiftah. Ya. Doa istiftah itu tidak dijamak. Ya. Imam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya sampai selesai, sudah, langsung lanjut Al-Fatihah. Ataukah membaca, ya, doa istiftah yang lain, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan Al-Fatihah. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kemudian Al-Fatihah, dan tidak dijamak. Membaca ini, kemudian istiftah kedua, kemudian istiftah ketiga, lah, tidak demikian. Adapun pada perkara rukuk, memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Dan wallahu alam bisawab, saya pribadi lebih menyukai, yaitu untuk mengulang-ulangi dari zikir, salah satu zikir dipilih dan diulang-ulangi. Namun di kesempatan sholat yang lain, seseorang disunnahkan untuk membaca doa atau zikir rukuk yang lain. Jadi misalnya satu waktu sholat, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Di kesempatan sholat yang lain, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa kita sebut demikian? Allah alam suhab, karena disebutkan Nabi alaihissalam karena yuksir, beliau dulu memperbanyak untuk membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ini menunjukkan artinya bukan hanya satu kali, diulang, diulang, diulang. Dan dalam kesempatan lain disebutkan membaca subhanallah rabbil azim, disebut bahas oleh para ulama 3 kali. Bahkan Anas bin Malik diriwayatkan 10 kali membaca, ya, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, sampai 10 kali. Dan ini sahih, seingat saya, kami mauquf Anas bin Malik. Lain butuh dirujuk lagi. Sebagian memarfukkannya, artinya Anas bin Malik menisbatkan, yaitu ketika bermakmum dengan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah ketika itu, maka Anas mengatakan dulu sholatnya Rasul seperti ini, Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika tasbih, disebutkan beliau suka kebiasaan bertasbih subhanallah rabbiyal azim 10 kali. Ala kullin, ini beberapa hal yang sehingga kita Allah alam bisawab menyebutkan lebih bagus untuk diulang-ulang. Namun tidak mengapa untuk seorang menjamak apa yang dia suka, subhanallah rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, sekaligus dalam rukuk, ini tidak mengapa pula. Karena para ulama banyak menyebutkan tentang yang demikian ini longgar dan boleh, tidak sebagaimana permasalahan yang sebelum-sebelumnya. Wallahu alam bisawab wal ilmu indallah. Ini di antara bacaan zikir rukuk. Kemudian yang berikutnya tukarrir, ya. Yang ke bacaan zikir yang lainnya dari subhana rabbiyal azim bisa 1, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih 2, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli 3. Dan telah kita sebutkan itu asal muasalnya Nabi alaihissalatu wassalam mempraktekkan perintah Allah dari ayat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka fasabbih bihamdi rabbika, dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu, yakni Allahumma ighfirli. Maka ini di antara doa-doa bacaan tentang ruku. Yang berikutnya zikir ruku adalah tukarrir. Disunahkan pula seseorang untuk membaca, ya, di antara doa ruku yang lain adalah subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rawa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dengan sanadnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam membaca dalam rukuk dan sujud beliau, subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Maka bacaan ini sama seperti sebelumnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, bisa dibaca pada rukuk maupun dibaca pada waktu sujud. Adapun subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal azim wa bihamdi hanya dibaca saat rukuk, ya. Adapun sujud subhana rabbiyal a'la, dan nanti akan ada pembahasannya insyaallah taala. Karena itu berkaitan dengan asbabul wurud ayat tadi. Turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi memerintahkan bacalah subhana rabbiyal azim, ij'aluha fi ruku'ikum, baca ketika ruku. Ketika turun ayat awal surat al-a'la ya sabbih isma rabbikal a'la, maka Nabi memerintahkan ij'aluha fi sujudikum, bacalah subhana rabbiyal a'la pada sujud-sujud kalian. Maka itu berbeda. Namun bacaan subuhun kudus rabbul malaikati warruh dan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli boleh dibaca saat rukuk maupun saat sujud. Tapi dan longgar, boleh menjamak baca ini sekaligus baca yang kedua, atau boleh satu bacaan ini diulang-ulang. Ya. Dan itu datang dari sejumlah dahulu kita sebagaimana telah kita sebutkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, diperbanyak. Ini termasuk di antara kesempatan dan lahan ketika seseorang hendak memperbesar pahala salatnya. Dan sering kita sebutkan bisa jadi seorang salat sama gerakan, posisi dan kondisi keadaan zahirnya, lahiriahnya, namun bisa jadi timbangan amal salat seseorang dengan sampingnya berbeda seperti bumi dan langit. Ya, satunya diam ya, atau bahkan melamun, yang satunya membaca dengan baik dan bahkan diulang-ulang bacaan dan diperbanyak apakah surat Qur'annya ya, ataukah zikir-zikir seperti pada ruku ini. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Aisyah tadi, Rasulullah SAW beliau biasa membaca dalam ruku dan sujudnya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Adapun maknanya subuhun kudusun mirip subuh, yakni yang maha suci. Kalau kita membaca subhana, subhanallah, maha suci Allah, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku, sesembahanku yang maha agung, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, ketika kita sujud posisi paling rendah ketika sholat, kita meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika posisi rukuk, kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subuh ya, yaitu benar-benar pada puncak ya, kesucian, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, kudus, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bacaan subuhun kudusun, kata syekh di sini, subuhun huwa Allah. Perlu diingat, berbeda tentunya dengan penulisan apa yang sering kita dengar salat subuh, salat subuh dengan sad ya, subh pakai sad ya, sabaha ya, sabahul khair, selamat pagi, sabah pakai sad ya. Tapi kalau ini subuhun pakai sin, sa si su, subuhun ya, pakai sin, maha suci ya, huwa Allah, yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada naqul, oleh karenanya kami katakan subuhun khabarun limubtada'in mahzuf. I'rabnya sedikit mengulas atau mengingatkan tentang nahwu, dan beliau bukan hanya ahli usul fikih, Syekh Utsaimin bukan hanya ahli usul tafsir, Syekh Utsaimin bukan hanya ahli fikih dan ilmu alat, namun juga ilmu alat yang lain seperti balaghah dan nahwu. Ya, banyak dalam tafsir beliau, beliau mengaitkan dengan faedah nahwiyah. Nah, itu grammar kalau bahasa orang belajar Inggrisnya itu nahwu. Susunan kata menjadi satu dalam sebuah kalimat dan kedudukannya dalam kalimat. Apakah sebagai subjek pelaku, apakah sebagai objek maf'ul bih atau yang lainnya. Ini nahwu. Beliau mengatakan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subuh yakni khabar lil mubtada mahdzuf, adalah sebagai khabar ya, bagi mubtada yang dibuang atau mubtada yang tidak disebut. Wa takdir, dan takdirnya adalah anta ya rabbana subbuhun quddusun rabbul malaikah. Engkau wahai Rabb kami, Engkau adalah yang maha suci, maha kudus, Rabbnya segenap para malaikah. Ini ya. Dan bisa juga dikatakan Allah alam, Allahu subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Allah lah yang maha suci, maha kudus, dan Rabbnya segenap malaikat dan Jibril. Malaikah itu banyak, salah satunya warruh yang akan disebut di sini. Taib. Warruh, roh yang dimaksud di sini adalah Jibril, kata Syekh rahimahullah taala. Dan dalam beberapa ayat, kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 193, nazala bihir ruhul amin. Ya. Kalau enggak salah lanjutannya, ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala bihir ruhul amin. Al-Qur'an itu diturunkan dibawa oleh ruh yang amin, terpercaya. Utusan Allah dari kalangan malaikat. Ar-ruh al-amin, ruh yang terpercaya. Malaikat yang terpercaya di sini adalah Jibril alaihissalam. Sebab malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi utusan Allah adalah Jibril alaihissalam, la ghair, tidak ada yang lain. Ya, itu Jibril. Taib. Dan tentang jumlah malaikat dan iman tentang malaikat, konsekuensi dan kandungan-kandungannya dibahas dalam kitab-kitab akidah, baik yang mutawwalat, yang mendalam, akidah wasithiyah, tahawiyah khususnya, dan beberapa yang berkata tentangnya, atau kitab-kitab yang nubzah fit tauhid kecil ya, atau usul iman, dibahas di sini. Malaikat itu dari apa? Dari cahaya Allah ciptakan dan tidak bisa bermaksiat ya, selalu taat dengan perintah Allah. Apa kerjaannya? Tidak lain dan tidak bukan senantiasa beribadah dengan beragam macam tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ada di antara mereka ditugaskan ayatnya menyampaikan wahyu, ada yang mengurusi hujan, tumbuhan, tanam-tanaman, ada yang mengurusi taib masalah mencabut nyawa, taib, dan sampai pada mencari halaqah-halaqah zikir. Ya, demikian pula mencari di mana ada majelis-majelis ilmu. Dan demikian pula malaikat yang ikut mencatat siapa yang datang Jumatan sebelum khatib naik mimbar. Maka kalau Jumatan jangan pernah, atau diusahakan jangan terlambat sebelum imam naik mimbar. Karena imam naik mimbar bukunya ditutup, catatan malaikat, dan malaikat ikut duduk mendengarkan. Dan ini semua perkara ghaib yang datang dalam hadis-hadis sahih yang wajib kita untuk mengimaninya. Dan malaikat jumlahnya sangat banyak. Dan sebagaimana Allah SWT sebutkan, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali hanya Dia. Dan Allah menurunkan sekian ribu malaikat dalam perang Badr, dan demikian pula dalam beberapa perang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan begitu pula dalam hadis, setiap hari ada malaikat yang naik dan sholat di masjid di atas sana yang namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi itu ada Ka'bah, Baitullah, dan di langit sana juga ada rumah Allah namanya Baitul Ma'mur. Yadkhulu fihi kulla yawmin sab'una alfan minal malaikah, setiap hari masuk ke dalamnya beribadah di dalam rumah besar Allah tersebut, di atau apa rumah Allah ya, masjid yang ada di langit besar Baitul Ma'mur, 70 ribu dari kalangan malaikah. Dan disebutkan barang siapa yang sudah masuk dan beribadah padanya tidak akan kembali kepadanya lagi. Jadi, sehingga bayangkan berapa banyak jumlah malaikat Allah SWT. Dan itu hadis sahih. Nah, adapun hadis dhaif, dhaif ini la yultafa, tidak dilirik, tidak ditoleh, namun hadis sahih, maka seberapa pun itu adalah perkara yang ghaib ya, tidak terlihat, tidak nampak, namun kita wajib mengimani ya, jika itu adalah berasal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seingat kami hadis yang sahih tentang bab tersebut. Taib. Dan adapun di sana ada pembahasan di antara para ulama tentang nama dan tugas para malaikat dan seterusnya. Yang sering disebutkan ada beberapa perkara sebagaimana yang kita ketahui. Dan di sana ada pembahasan di antara ulama tentang Raqib Adid ya, dan demikian Israel ya, dan beberapa pembicaraan tentangnya. Namun bukan di sini bab kita membicarakan tentang malaikat. Di antara sekian malaikat yang paling utama adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam dan dia dijuluki dengan Ruhul Amin. Ya, malaikat yang terpercaya, ya, Ar-Ruhul Amin. Dan dia adalah utusan Allah dari kalangan malaikat yang afdal, yang paling utama. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang paling utama dari kalangan manusia. Ya, dan al-Islam yang terakhir dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling sempurna, disempurnakan dari syariat-syariat para nabi sebelumnya. Dan kembali ke sini, wa qala azza wa jal dalam surat yang lain An-Naba juz amma ya, ayat 38 Allah juga mengatakan yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun. Hari di mana yaitu ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, berbaris. Ya. Dan safnya malaikat, berdirinya para malaikat itu seperti sufuf al-muslimin fi salatihim, seperti saf-safnya kaum muslimin pada salat-salat mereka. Dan hari itu disebutkan oleh Allah hari di mana para malaikat bersaf-saf berbaris, ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Mereka tidak ada yang berani bicara, ya. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang berani bicara satu pun kecuali yang sudah diizinkan oleh Allah Ar-Rahman, ya. Wa qala sawaba, dan dia hanya berkata apa-apa yang benar. Tidak ada kebatilan, tidak ada ucapan yang batil. Dan di antara para malaikat di sini disebutkan dan disendirikan sebelumnya nazala bihi ruhul amin atau yauma yaqumur ruhu wal malaika, menunjukkan keutamaan yaitu Jibril di atas para malaikat yang lain. Dan ini yang dimaksud ruhul amin adalah Jibril. Dan perlu diketahui taib, di antara golongan yang membenci Jibril adalah kelompok Yahudi, dan dari sekte yang menisbatkan diri mengaku termasuk dari kaum muslimin dan Islam namun banyak kemiripan dan mengikuti jejak-jejak Yahudi dalam banyak sifat dan karakter adalah kaum Syiah Rafidhah Itsna'asyariyah. Mereka sangat membenci Jibril, di mana mereka menganggap dalam kitab-kitab mereka, kita tidak menuduh, tidak membuat-buat tuduhan palsu, namun memang terbukti dari kitab-kitab mereka, kitab-kitab hadis mereka, ya, keyakinan-keyakinan seperti ini. Ya, mereka menganggap bahwasanya Jibril telah salah menyampaikan wahyu. Seharusnya yang Allah perintahkan kepada Jibril adalah wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kok salah? Ternyata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, waliyadz billah. Ini kesesatan mereka, ya. Sehingga banyak sekali di antara penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan bagaimana mungkin Jibril subhanallah, seorang yang diberi kemampuan, kekuatan yang sedemikian dan amanah, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, inna khaira man istajarta al-qawiyil amin, sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Dua sifat ini, kuat ini ahli dan mumpuni dalam bidangnya. Kalau sekretaris ya ahli tulis, kalau matematika atau teknik sipil ya jago hitung-hitungan, kalau dia bangunan ya mumpuni, kalau dia montir mesin ya ahli, kawi, kuat dalam bidangnya. Amin, itu yang amanah, terpercaya. Sebab tanpa dua ini tidak akan baik sebuah pekerjaan. Dia kuat, ahli, namun di samping ahli dalam bidangnya, dia juga tidak amanah dan ahli menipu. Ya, dia pakar, bisa meraih keuntungan, bisa memajukan perusahaannya, namun tidak dilaporkan sesuai apa adanya. Ya, maka tidak akan menjadi baik bagi orang yang mempekerjakannya, bagi atasannya, karena dia tidak amanah. Ya, dia ahli, namun dia bolos, namun dia korupsi waktu atau korupsi uang atau yang lainnya, tidak amanah. Sementara jenis kedua, amin, mungkin ada seorang terpercaya, jujur apa adanya, ya, amanah dan tidak khianat. Akan tetapi dia tidak ahli, ya. Dia ingin membantu, dia ingin bekerja dengan baik, namun dia tidak menguasai bidangnya, ya. masalah mesin dia tidak kuasai, kalau dalam bidang perbankan harus menguasai. Kalau dia diserai urusan masalah ya akuntan atau manajemen, dia ternyata tidak bisa hitung-hitungan. Ya, ini seberapapun jujur dan amanah tidak akan terpercaya. Lalu bagaimana masalah wahyu yang itu merupakan sumber dan pangkal hidayah dan kebaikan manusia ya, di dunia. Turunnya wahyu melalui nabi diturunkan dan akan disebarkan sehingga manusia mempelajari wahyu tadi. Yang tanpa sinar dan tanpa bimbingan wahyu, seberapapun cerdas akal seseorang, sebagaimana kita sebut seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seperti mata, seberapapun dia tajam penglihatannya, namun tanpa adanya sinar matahari, sinar yang memantul masuk ke dalam kamarnya, dia ditutup rapat dalam kamar, seberapapun dia cerdas berpikir, itu tanpa wahyu itu ibarat dia sehat matanya namun tidak bisa melihat, hanya meraba-raba tangan kesana kemari nabrak karena tanpa ada sinar, sinar wahyu. Taib, sekarang sebaliknya, seberapapun seseorang itu taib, ada dalil, nasihat, kajian, ada buku, ada sekian banyak, dia tidak mau meresapinya, tidak mau membuka kalbunya, tidak mau memikirkannya, tidak mau menghafalkan perhatian dan memahaminya, namun cuma lewat ayat, lewat hadis, lewat hadith, maka tidak akan memberi manfaat kepadanya. Sebagaimana yaitu seseorang yang sudah sinar matahari terang benderang akan tetapi matanya buta ataupun rabun yang tidak bisa melihat atau buta sebelah dan semisalnya, tergantung dari kadar seberapa dia menggunakan pemahamannya, dia memahami, dia mempelajari perhatian dari dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu disebutkan ya, apa yang kita ketahui dari perkara kebaikan, kalau mencuri itu jelek, kalau mendzalimi itu tidak baik, kalau ini dan demikian, itu warisan para nabi ya. Jika tidak, maka seperti disebutkan, laulal ulama lakanan nas mislul bahaim, kalau bukan karena ulama, manusia akan seperti binatang. Tidak perhatian tentang iri dengki dengan tetangganya, ghibah ngerasani sana sini ya, menfitnah sana sini, tidak takut akhirat, dan berbagai macam akan terjadi sekian banyak. Belum lagi riba, mengambil keuntungan sementara saudaranya sedang susah ya, dan berbagai macamnya itu semua. Ketika sumber hidayah dan keselamatan manusia, kebahagiaan mereka adalah wahyu, bagaimana mungkin Jibril alaihissalam yang amanah salah memberikan, menyampaikan wahyu? Harusnya kata mereka Syiah, harusnya diberikan ke Ali bin Abi Thalib, ke Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 40. Ali bin Abi Thalib masih sangat muda, masih anak muda, ABG Ali bin Abi Thalib. Bukan seumuran Abu Bakar As-Siddiq 38, bukan seumuran Utsman, bukan seumur Umar ya, 30-an tahun atau kurang. Bahkan Ali bin Abi Thalib jauh kurang daripada itu. Masih sangat muda beliau. Bagaimana nabi yang berjenggot dan sudah memutih jenggotnya, lebat memenuhi dadanya, sebagaimana disebutkan dalam sirah beliau, kalau sholat bergerak-gerak jenggot beliau, bisa salah dengan seorang anak muda yang tayyib jenggotnya masih dikit, dan demikian pemuda yang bagaimana bisa salah, dan itu pun malaikat, dan itu pun bukan sembarang malaikat, malaikat terutama Jibril alaihissalam. Dan ini semua tuduhan-tuduhan dusta mereka. Dan Syiah adalah memiliki banyak-banyak sifat ya, yaitu dari sifat-sifat Yahudi, Allahul Musta'an. Dan Nabi telah mengisyaratkan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum, kalian bakal mengikuti jejak umat sebelum kalian. Para sahabat bertanya, ahumul Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Satu kelompok akan ada kemiripan dengan Nasara, yang pentingkan batinnya, lahiriah itu tidak usah kelihatan, mau seperti apa, yang penting itu batin. Yang seperti Nasrani ada, tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak usah elek-elek orang, sing penting awake dhewe sudah, tidak ngingatkan anaknya, tidak ngingatkan saudaranya, kalau berbuat dosa tidak diingatkan supaya tidak dosa, kalau dia berhadapan dengan azab, khawatir kalau dosa besar tidak diingatkan, diselamatkan biar tidak berbuat dosa. Sudah, yang pentingkan batin kita, yang pentingkan demikian. Dan banyak ada yang seperti ini, yang sibuk dengan wirid-wirid zikir-zikirnya saja, tidak mau ngurusi masalah amar ma'ruf nahi mungkar, masalah beberapa yang lain. Dan ada sebagian umat yang menyerupai seperti kelompok Yahudi, ya, kesana kemari, ya, dan mengetahui ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Dan dari berbagai sisi masing-masing memiliki yaitu sifat-sifatnya. Kembali ke sini, salah satu bacaan ruku adalah Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh, mensucikan Allah, ya, Rabbnya para malaikat dan ruh yang terpercaya. Kemudian disebutkan Warruh Jibril kama qala azza wa jal, ya, dan di situ disebut ruh adalah Jibril alaihissalam. Yang berikutnya diantara bacaan zikir ruku, ma rawahu muslimun an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa dam wa azmi wa asabi. Disebutkan dalam beberapa lafaz, sedang ada yang mukhi wa azmi wa nasabi wa asabi lillahi, ya, rabbil alamin. Dan ada datang dalam beberapa lafaz. Di sini disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam dahulu, kata Ali, apabila ruku beliau membaca ini, Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu, demimu aku melakukan ruku, untukmu aku ruku. Dan telah kita sebutkan ruku tidak boleh dan tidak halal dilakukan kepada makhluk manapun juga, siapapun juga, ya. Apakah dalam sholat ataukah di luar sholat, ya. Dan ini berbeda dengan menjadikan sesuatu sebagai sutrah. Perlu diingat ketika seorang menjadikan batas di depan sutrah sholatnya, ini ada sunnahnya, bahkan sebagian ulama memandang wajib. Dan ini bukan pembahasan ruku atau sujud kepada yang di depan. Dan itu termasuk diantara syubhat yang dilontarkan, kerancuan pemikiran yang dilontarkan sebagian, ya, musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, mengatakan itu umat Islam taib adalah umat paganis yang menyembah ke batu hitam di tengah gurun Arab, yaitu Ka'bah dan Hajar Aswad, disentuh-sentuh, didemikian dan demikian. Tidaklah umat Islam melakukannya kecuali karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan bukan karena menyembah Ka'bah ataupun Hajar Aswad. Buktinya sebelum kiblat kita ke Ka'bah, kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Maka sekian lamanya Nabi dan para sahabat, bahkan Nabi ada di Mekah di dekat Ka'bah, namun Nabi sholatnya menghadap Baitul Maqdis dan bukan menghadap Ka'bah. Di Mekah, di dekat Ka'bah, Nabi SAW kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Bukankah itu cukup bukti, ya, kalau itu hanya sekedar kiblat, ya, dan kiblat dibutuhkan dan sangat penting. Dan ini faedah ini kita dapatkan dari Syekh Abdul Rahman Ajlan di Masjidil Haram. Beliau menyampaikan faedah ini. Di sana tidak ada kristenisasi, namun beliau dan mereka para ulama sangat faham syubhat-syubhat seperti ini. Dikarenakan mereka dakwah tu tafsir, ya, kristenisasi ini tidak langsung serta-merta mengajak orang berpindah ke agama mereka, namun adalah dengan menggoyahkan iman kaum muslimin dahulu, membuat mereka ragu. Ini kaum muslimin itu dahulu dibilang nyembah batu Hajar Aswad, nyembah Ka'bah lah. Itu buktinya dari seluruh dunia semua muter-muter di situ, nyentuh-nyentuh Hajar Aswad, sujud-sujud ke situ. Dan dijawab oleh Syekh Abdul Rahman bin Ajlan, kalian percaya atau tidak? Bukankah di kitab Injil kalian disebutkan kejadian baru, kitab kejadian baru? Ya. Atau kitab kejadian, ya, kalau tidak salah kitab kejadian apa, Takwin, surat Takwin yang ada pada mereka, Bible. Bukankah disebutkan tentang penciptaan Nabi Adam, ya. Dan ketika diciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, ya. Kalian mengakui? Maka mereka akan menjawab iya, karena itu tertulis dalam Bible mereka. Nabi Adam ketika diciptakan Allah, malaikat semua disuruh sujud. Dan dalam Al-Quran kita banyak, Al-Baqarah disebutkan, di surat lain disebutkan. Sekarang kalau sudah percaya, kemudian konsekuensinya kalau kalian mengatakan setiap orang yang sujud ke hadapan sesuatu dianggap menyembahnya, berarti konsekuensinya kalian mengatakan para malaikat telah menyembah Adam. Iya kan? Padahal malaikat tidak menyembah Adam. Malaikat sujud kepada Adam karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika syariat dulu boleh orang sujud kepada yang lain. Nabi Yusuf ketemu orang tuanya, ya. Demikian pula dulu para raja sujud boleh. Namun setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lagi. Bikin patung, sujud ke orang, rukuk ke orang tidak boleh lagi. Karena meskipun niatannya tidak niatan menyembah, ya. Sujud kepada orang ada bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang dia bersujud di hadapannya, ya, atau bagi orang yang sujud ke hadapan makhluk bisa timbul fitnah, atau bagi orang yang melihat itu kok sujud-sujud di depan mayit, ya, ada jenazah kok sholat jenazahnya kok pakai ruku pakai sujud, nah, ini kan tidak ada, seandainya ada akan timbul fitnah, maka ini demikian. Adapun sesuatu menjadikan tembok, menjadikan tombak di depan sebagai pembatas sholat agar orang tidak lewat di antara tombak kita, tembok kita dengan tempat berdiri sholat kita, ini perkara berbeda dan ini sutroh dan ini perkara yang berbeda. Kembali ke sini, maka disebutkan Allahumma laka raka'tu, ya Allah demimu aku rukuk, wabika amantu, dan denganmu aku beriman, terhadapmu aku beriman, walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku berserah diri, khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi, maka tunduk seluruh pendengaranku, penglihatanku, ya, otakku, tulangku, dan persendianku, Allah alam persisnya, asabi ini mungkin butuh dilihat di kamus. Ini tunduk semua pendengaran, penglihatan, otak, tulang, ya, kepadamu ya Allah. Tunduk semuanya hanya kepadamu. Ini diantara bacaan ruku. Dan sebagian ulama mengatakan ini dibaca ketika sholat malam. Namun Allah alam bisawab, hukumnya umum. Selama tidak ada pengkhususan, ya, maka itu boleh. Apa yang dibaca pada sholat sunnah boleh dibaca pada sholat wajib, ya. Maka boleh dibaca ini juga pada sholat wajib. Kemudian berikutnya diantara perkara yang berkaitan sifat ruku', Syekh mengingatkan yuksiru fir ruku'i minastana wa min ta'zimillahi azza wa jal. Seseorang dalam ruku' hendaknya memperbanyak dalam ruku'nya astana, pujian-pujian kepada Allah, dan berupa pengagungan-pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu, pada hadis yang sahih dari beliau. Dan ini hadis seingat kami hadis Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh siapa? Dalam Bulughul Maram ini hadisnya Ibnu Abbas. Hadisnya Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah bahwasanya aku dilarang, ya. Ya. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika sedang ruku' maupun sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk membaca Qur'an atau ruku' atau sujud. Di sini seakan-akan Syekh mengatakan kama qala Nabi, sebagaimana yang dikatakan Nabi. Namun wallahu alam shawab, seingat kami adalah Ibnu Abbas yang mengucapkan, yakni aku dulu dilarang. Dan kalau sahabat dilarang, yang melarang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Rasul yang melarang, itulah aturan Allah Subhanahu wa taala, sama hukumnya. Namun hanya saja seingat kami ini adalah Ibnu Abbas yang dilarang. Diperjelas lagi, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul melarang saya an aqra al-Qur'an, untuk aku membaca Al-Qur'an sajidan aw raki'an, sujud ataukah ruku'. Insyaallah kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah taala. Jadi kita lanjutkan hadisnya Ibnu Abbas, dan ini mungkin butuh dirujuk sebagaimana tadi kita sebutkan, apakah ini ucapan Ibnu Abbas ataukah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hukumnya sama. Karena sahabat kalau mengatakan nuhitu atau umirtu, aku diperintah, aku dilarang, maka hukumnya menjadi marfu. Ini dibahas dalam pembahasan bab mustalah hadis. Ya, suatu hadis itu dihukumi marfu sebagai dalil ataukah tidak. Di antaranya ucapan sahabat, tapi kalau mengatakan aku dulu dilarang atau kami dulu dilarang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukumnya marfu, menjadi dalil. Namun ini butuh dirujuk tentang hadis ini. Namun Syekh mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin beliau yang lebih benar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masahha anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk maupun sujud. Ini termasuk perkara yang mesti diperhatikan ke seorang ketika rukuk. Tidak boleh membaca Al-Qur'an di saat rukuk maupun sujud. Ya. Fa ammar ruku fa azimu fihi rabba azza wa jal. Lalu apa? Ya. Ya, kalau di sana enggak boleh baca Al-Qur'an. Baik. Dan kenapa telah kita sebutkan kemarin? Karena rukuk dan sujud posisi merendah. Dan karena itu enggak boleh kita sujud dan rukuk di hadapan orang, ya. Dan sahabat telah kita sebutkan disuruh masuk menunduk kepada raja dulu Romawi, enggak mau sehingga membelakanginya. Dan kita telah sebutkan tentang perkara ini. Maka Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah yang mestinya ditinggikan dan tidak pantas untuk dibaca ketika sujud atau rukuk yang mana itu posisi rendah. Maka Al-Qur'an semestinya dibaca posisi pada waktu berdiri dan tidak boleh dibaca ketika rukuk maupun sujud. Sekarang ada permasalahan, bagaimana kalau seorang mau berdoa ketika rukuk atau sujud? Tapi doanya dari Al-Qur'an. Itu mahalul khilaf di antara ulama. Ya, itu tempatnya perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama banyak, termasuk Lajnah Daimah, ya, mereka dengan fatwa Mamlakah mengatakan bahwasanya kalau doa dan dia niatkan sebagai doa yang dia panjatkan kepada Allah bukan niatan membaca Al-Qur'an, maka boleh. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Ini kan dari Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kan dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian beberapa doa yang lain-lainnya, ya. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Atau yang seterusnya. Doa-doa banyak dari Al-Qur'an. Akan tetapi meskipun demikian, banyak dari para ulama tidak menyukainya. Karena itu satu khilafus sunnah, menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, apa solusinya? Kalau begitu apa yang harus kita perbanyak ketika rukuk? Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Baik. Adapun pada rukuk, Rasul mengatakan, "Fa ammar ruku' fa azzimu fihi rabba azza wa jal." Adapun ketika posisi rukuk, maka hendaknya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanarabbiyal adzim, subhanarabbiyal adzim, subhanarabbiyal adzim. Atau subhanarabbiyal adzim wa bihamdih. Atau subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Silakan. Atau allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu sampai akhir. Ini diagungkan Allah Subhanahu wa taala pada rukuk. Wa amma sujud, adapun pada posisi sujud, fastahidu fid du'a, maka seriuslah dalam berdoa. Kalau sujud, sebaiknya kita memperbanyak apa? Maka seriuslah dalam berdoa. Faqominun ayustajabalakum. Karena sangat potensi besar untuk diijabahi doa-doa kalian. Kenapa? Karena sujud adalah posisi seorang hamba paling merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi termasuk yang paling Allah sukai, dan posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang menggunakan kesempatan ketika sujud untuk dia doa. Dan doa meskipun sebagian ulama membolehkan dengan Al-Qur'an, yakni doa yang datang dari Al-Qur'an, Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun sebagainya membenci dan yang lebih selamat membaca doa-doa dari yang di luar Al-Qur'an, dan itu banyak. Misalnya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirna minan nar. Ya Allah, aku minta surga, jannah, dan lindungi aku dari neraka. Itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Atau misalnya minta sesuatu, Allahumma inni as'aluka khairai ad-dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta dua kebaikan dunia dan akhirat, misalnya. Atau Allahumma hasibni hisaban yasira, ada dalam hadis. Ya Allah, hisablah aku, perhitungkanlah amal-amalku besok dengan perhitungan yang mudah, ya, tidak mengkhawatirkan, tidak menyulitkan, tidak didebat, namun perhitungan amalan yang mudah. Minta ketika sujud, minta, ini boleh. Dan lebih bagus, dan banyak sekali doa-doa dikumpulkan dalam Hisnul Muslim, doa sehari-hari seorang Muslim, dan doa-doa mana yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Silakan diperbanyak ketika sujud. Apa maknanya faqaminun ayustajaba lakum ay hariyun an yustajaba lakum idza da'awtum Allah taala fi hali sujud. Sangat potensi untuk kalian diijabai doa kalian apabila berdoa kepada Allah ketika sujud, kata beliau rahimahullahu taala. Maka ketika kita sujud berdoa, namun perlu diingat sebagian orang berlebihan ketika doa dalam sujud, ya, di antaranya adalah yaitu memperpanjang sujud jauh berlipat-lipat kali lamanya daripada ruku atau berdirinya. Dan ini khilaf sunnah, ya. Meskipun tidak sampai tingkat haram insyaallah taala, namun perkara yang makruh dan tidak disukai dan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab disebutkan dalam sifat salat oleh para sahabat bagaimana sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya i'tidaluhu berdirinya beliau, wa ruku'uhu wa sujuduhu dan seterusnya, wa julusuhu baina sajdatain wa sajdatahu qaribu minas sawa, semua berdekatan mirip dan serupa, ya, meskipun tidak sama persis namun serupa, dan tidak kemudian salah satunya saja lama sekali sujudnya kemudian yang lainnya cepat-cepat, tidak demikian, namun diperkirakan, ya, diperkirakan apabila Anda memperpanjang dan memperlama tentunya memperhatikan juga gerakan yang lain, lebih-lebih sebagai seorang imam, ya, dia memperhatikan kondisi jamaah, mungkin di antara mereka ada yang segera ingin ada urusan dan beberapa yang lain. Adapun ketika sholat sunnah atau sholat sendiri maka silahkan. Demikian pula dalam doa perlu diingat jangan berlebih-lebihan, ya, dan di sana ada datang tuntunan-tuntunan tentang masalah doa banyak sekali, ya, dan di antaranya Rasulullah SAW mengisyaratkan akan ada di antara umatku yang terjerumus dalam berlebih-lebihan dalam doa, ya. Seorang sahabat mendengar putranya berdoa, ya Allah aku minta di surga sebuah rumah di sebelah kanan yang bentuknya begini, yang isinya begini, yang disebut begini begini begini begini. Kemudian ayahnya seorang sahabat mengingkarinya, hei anakku dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian dan demikian tentang masalah itu diantara masalah doa, dan di sana ada adab-adab yang lain. Yang terakhir beliau mengatakan wala yaqra'ul qur'ana hala ruku'ihi, juga disebutkan riwayat rawa Muslim min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an saat rukuk maupun sujud. Fa amar rukuk fa adzimu fi rabb azza wa jalla wa amas sujud fastahidu fi du'a. Fa qominun ayustajaba lakum. Ya, mirip dan semakna dengan hadis yang sebelumnya, yaitu agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyaknya, dan adapun pada sujud gunakan untuk berdoa. Ini beberapa hal berkaitan tentang tata cara dan sifat tentang rukuk, dan adapun tentang masalah perkara yang berkaitan dengan yang lainnya insyaallah kita bahas di akhir, tentang apakah zikir rukuk termasuk wajib ataukah rukun, ini ada pembahasan tersendiri insyaallah taala, mudah-mudahan ada waktunya. Ini beberapa yang bisa kita bahas dari sifat sholat, khususnya adalah sifat rukuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa kauliyah ucapan doa atau zikir maupun berupa fi'liyah gerakan dan perbuatan, tak posisi tangan, posisi badan, punggung, kepala dan kaki, jari jemari di saat rukuk. Wallahu a'lam bishawab, nas'alullah ilman nafi'an, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat dalam perkara ini. Dan sholat adalah imaduddin, tiangnya agama, dan sangat berkaitan bagaimana kualitas seseorang dalam sholatnya, dalam gerakan maupun bacaan. Dan Nabi memerintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa semakin mendekati tata cara sholat Nabi Alaihi Sallatu Wasallam, sehingga semakin berat timbangan amal sholat kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.